Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa kaum musyrikin menolak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memanfaatkan setiap kali ada waktu dan kesempatan, memanfaatkan untuk mengajak masyarakatnya mengucapkan La ilaha illallah. Ya. Itu door to door, dari satu rumah ke rumah. Ada kumpulan orang, Nabi Muhammad ikut bergabung, mengajak, Qulu La ilaha illallah tuflihu. Ayo, ucapkan La ilaha illallah. Kalian pasti beruntung. Ucapkan La ilaha illallah, masuk surga. Di keramaian pasar, di musim-musim haji, ketika orang-orang berdatangan, kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka mengucapkan La ilaha illallah. Ucapkan La ilaha illallah, terutama kepada keluarga dan kerabatnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengumpulkan kerabatnya, mengajak untuk mengucapkan La ilaha illallah. Pamannya Abu Talib yang akan meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam juga terus mengajaknya, Ya Am, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Paman, ucapkan La ilaha illallah. Tolong ucapkan La ilaha illallah. Sebuah kalimat, pada hari kiamat nanti aku akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa mereka menolak dan tidak mau mengucapkan La ilaha illallah? Padahal kan gampang, cuma mengucapkan La ilaha illallah, hanya melafazkan La ilaha illallah, gampang kan? Apa susahnya? Tapi ternyata mereka faham dan mengerti konsekuensi akibat dari mengucapkan La ilaha illallah. Karena mengerti dan faham arti dan kandungan La ilaha illallah, mereka faham. Tidak seperti sebagian orang yang mengucapkan La ilaha illallah tapi gak ngerti apa artinya. Dia sering mengucapkan La ilaha illallah tapi konsekuensinya tidak dipenuhi. Ternyata tidak sebatas mengucapkan La ilaha illallah. Kalau hanya sebatas mengucapkan La ilaha illallah itu sudah cukup, tentu masyarakat Mekah, masyarakat Mekah waktu itu pasti sudah mengucapkan la ilaha illallah. Selesai perkara. Apa sih susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Oh, itu bahasa-bahasa mereka. Tapi karena mereka paham konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tradisi-tradisi tadi harus ditinggalkan. Mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah sementara tradisi-tradisi tadi masih terus dilakukan, percuma mengucapkan la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kan konsekuensinya enggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Enggak boleh memberikan sesaji-sesaji karena takut kepada jin. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Konsekuensinya jelas. Sesembahan-sesembahan yang mereka hormati, yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, otomatis harus ditinggalkan. Nah, itu susah. Tradisi sudah mengakar kuat, turun-temurun dilakukan. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti pohon-pohon yang dikeramatkan itu sudah ditinggalkan. Batu-batu yang dikeramatkan itu juga tidak diagungkan. Pohon tempat menggantungkan dan nyentel ke senjata-senjata mereka supaya lebih sakti dan ampuh itu tidak dilakukan lagi. Gak mungkin, gak bisa. Ini sudah turun-temurun. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Itu kan alasan mereka. Lu, kami sejak dulu nenek moyang kami, kakek-kakek kami, bapak-bapak kami menyelenggarakan kegiatan tradisi seperti ini. Dan kami harus ikut melestarikan, nguri-nguri yang sudah mereka tinggalkan buat kami. Gak bisa. Karena mereka faham seperti itu, sulit mengucapkan la ilaha illallah. Sulit mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Konsekuensinya harus beribadah kepada Allah. Kedua, dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, otomatis tradisi-tradisi, ritual-ritual harus ditinggalkan. Itu bagi mereka berat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita mempelajari dan meneliti hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, silahkan dikumpulkan, monggo dipelajari. Ini gak bisa direkayasa. Memang kenyataannya seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjelaskan bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, yang mengucapkan la ilaha illallah akan diharamkan dari neraka. Ternyata tidak seperti itu. Ada keterangan lain, ada penjelasan tambahan, sehingga tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kita baca diantaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu anna an la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia memiliki ilmu tentang la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Jadi bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus ya'lamu. Dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, punya ilmu. Harus mengerti. Artinya apa sih? Maknanya bagaimana? La ilaha illallah itu kan terdiri dari dua, yang disebut nafi dan isbat. Nafi itu apa? Peniadaan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Gak ada. Gak ada. Hilang semua. Unsur yang kedua, isbat. Illallah, kecuali Allah. Kedua unsur ini gak bisa dipisahkan. Kalau mengucapkan la ilaha saja, ya belum cukup. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Apa artinya? Atau sekedar mengucapkan illallah, illallah, illallah. Kecuali Allah, kecuali Allah. Apa maksudnya? Gak bisa dipisahkan. Harus lengkap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan kemudian la ilaha illallah, kemudian bertingkat jadi illallah, illallah. Gak ada artinya. Gak ada maknanya. Bukan itu Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam mengajarkan untuk kita. Nah, itu bukti pertama. Bukti yang kedua adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannati." Nabi bersabda, barang siapa mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, mengucapkan la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh, dengan yakin. Ini kan keterangan tambahan. Nabi Muhammad tidak sebatas mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah fabashshirhu bil jannah, kabarkan gembira untuknya masuk surga. Enggak kan? Ada keterangan tambahan. Mustayqinan biha qalbuh, hatinya harus yakin. Yakin tentang apa? Tentang isi dan kandungan la ilaha illallah. Sehingga ibadahnya itu untuk Allah, salatnya untuk Allah, menyembelihnya untuk Allah, nazarnya untuk Allah, doanya untuk Allah, meminta pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nabi Muhammad bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah, itu masih belum cukup. Harus ada apa, syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Contoh yang lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima fayuhjaba 'anhul jannah." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah, seorang hamba yang berjumpa Allah dengan membawa dua kalimat ini, ghaira syakin fihima, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Orang seperti ini tidak akan dihalangi masuk surga. Ini keterangan tambahan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak ragu sedikit pun. Jadi saya ulangi kembali, belum cukup mengucapkan la ilaha illallah. Harus punya ilmunya, harus yakin, tidak boleh ragu. Sabda Nabi Muhammad alaihi salam yang berikutnya, hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling beruntung pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai di situ. Enggak. Nabi teruskan, khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Maka kan bisa kita simpulkan bahwa enggak cukup mengucapkan la ilaha illallah, teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum cukup, Mas. Saudaraku, yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan cuma simbol, bukan hanya tulisan la ilaha illallah. Yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan sekedar ucapan la ilaha illallah. Bukan sekedar itu yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang diperjuangkan beliau adalah konsekuensi, keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah berarti engkau harus ibadah kepada Allah. Itu konsekuensinya. Enggak cukup, pokoknya aku tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya belum cukup. La ilaha illallah itu artinya kamu harus ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah. Ibadahmu mana? Ini apa sudah untuk Allah atau engkau berikan kepada yang lain? Menyembelih itu kan ibadah. Karena Allah perintahkan kita untuk menyembelih. Menyembelih hanya untuknya. Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkan salat hanya untuk Rabbmu, untuk Allah, dan menyembelihlah hanya untuk Tuhanmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih itu ibadah. Karena ibadah, maka tidak boleh diserahkan dan dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Kecuali yang memang diizinkan oleh Allah sendiri. Menjamu tamu, misalkan. Untuk dimakan sendiri, jual beli, monggo. Memang Allah izinkan. Allah perbolehkan. Tapi kalau menyembelih dalam konsep ibadah, enggak boleh. Kecuali untuk Allah saja. Enggak boleh. Orang sakit, katanya kemasukan dan kerasukan jin. Bingung, diapakan, diapakna kaya ya. Diundang wong pinter bae ya. Wong pinter diundang. Orang pinter ya. Ini harus nyembelih ayam cemani. Apa ya pak? Ya. Sembelih ayam cemani, langsung sehat ini. Cari, cari, cari, cari. Sekarang online. Pakai Tokopedia sama OLX. Ayam cemani. Ya. Pernah lihat ayam cemani belum, Mas? Saya pernah makan malah. Enak ternyata. Kuahnya hitam. Iya, enak sekali. Jin pilih-pilih yang enak. Dikerjain sama jin mau aja. Ya, sembelih. Setelah disembelih sembuh. Lah iya. Yang memasuki tubuhnya, dia yang nyuruh untuk ayamnya disembelih karena keinginannya sudah terpenuhi, ya udah dia keluar. Kan skenarionya jin itu. Wah, ampuh bener nih orang tua nih. Sakti sekali nih orang pinter. Konco karo jinne kok. Batire. Udah gini klop, ya. Ya. Sembelih, wis. Gitu. Wah, sembuh. Dari mana saya? Di mana saya? Cie. Gitu. Sekolahan, siswa-siswinya berapa puluh kemasukan jin. Tanya lagi orang pinter. Harus nyembelih kambing, sembelih mari. Ada lagi perusahaan konveksi, ya kan? Karyawannya kemasukan jin, datangkan dukunnya, ini harus merti deso, nyembelih kambing, sembuh. Buat apa dia menyembelih? Untuk Allah? Bukan. Untuk jin. Gih, napa mboten? Gih, napa mboten, Pak? Yang dari Bumi Ayu. Mana Pak Edi tadi? Pak Edi. Dari Bumi Ayu mana? Ya. Itu menyembelihnya bukan untuk Allah, untuk jin. Untuk jin. Bangun rumah, bangun hotel, bangun gedung, bangun bandara. Nyembelih kerbau. Kepalanya ditanam. Ya, tutup. Menyembelih buat siapa? Buat Allah. Bukan. Sing bau reksa. Supaya tidak diganggu. Kita sudah mengambil tempatnya. Nanti kalau marah gimana? Digodain lagi sama jinnya. Eskavator sama begonya macet. Itu. Besok pagi begonya ngelimpang. Besoknya lagi alat beratnya yang sudah ngeruk tanah, besok tanahnya keuruk lagi. Iya kan? Kudu disembelihkan ini. Setelah disembelih aman. Iya kan? Ya. Tapi dia sudah menyembelih untuk selain Allah, enggak boleh. Itu skenarionya jin itu. Supaya manusia tersesat. Jadi temannya. Ya kan? Jadi temannya. La haula wala quwata illa billah. Acara ini nyembelih buang ke sungai. Nyembelih buang ke laut. Untuk siapa dia menyembelih? Untuk Allah? Bukan. Untuk selain Allah. Nah, untuk selain Allah. Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang arti serta maknanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka menyembelih itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh untuk yang lain. Itu contoh. Nah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallah, hadis riwayat Muslim. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Enggak boleh. Nah. Itu kan konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang itu enggak boleh lagi dilakukan. Enggak boleh dilakukan. Nah. Satu lagi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ahadin syahidaan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbih illa haramahullahu 'ala an-nar." Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi Muhammad bersabda, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jujur dari dalam hatinya, Allah akan haramkan neraka untuknya. Ini kan sekali lagi ada keterangan tambahan dari Nabi Muhammad SAW untuk yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad tidak sekedar mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, enggak kan? Tapi ada keterangan, dia yakin, tidak ragu, punya ilmunya, jujur, cinta, tunduk dengan konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Nyembelih lagi untuk penguasa Gunung Merapi, menyembelih untuk penguasa Gunung Lawu, menyembelih untuk penguasa Gunung Slamet. Kalau kita kan Gunung Slamet di sini, ya kan? Menyembelih untuk ini, untuk itu, untuk siapa menyembelihnya? Ternyata untuk selain Allah, enggak boleh. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengajak orang, ayo mengucapkan la ilaha illallah, ayo, ayo ucapkan la ilaha illallah, ya wes rampung, ayo la ilaha illallah, wes rampung, yuk teriak bareng-bareng, la ilaha illallah, yuk buat bendera besar, la ilaha illallah, cukup, enggak. Konsekuensinya itu yang harus kita perjuangkan juga. Itu yang disebut dengan kalimat tauhid, pemersatu umat. Kalau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan mempersatukan umat. Nah, sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membuktikan seperti itu. Di awal-awal Islam, masih di kota Mekah, seorang ahli sejarah, Muhammad bin Ishaq, demikian juga ulama-ulama sejarah lainnya, mereka menyebutkan riwayat dari tentang Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh dari kalangan Quraisy. Utbah bin Rabi'ah datang menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah Utbah ini rembugan dengan orang-orang Quraisy lainnya, yuk kita tawarkan kepada Muhammad apa aja, yang penting dia ikut kita. Berhentilah dia ngomong-ngomong seperti itu. Gimana? Oke. Utbah bin Rabi'ah datang. Muhammad, keponakanku, tolonglah berhenti. Jangan engkau caci maki sesembahan kami. Jangan engkau cela tradisi-tradisi kami. Jangan. Kamu maunya apa sih? Dan itu bahasa terjemahnya, ya kan? Kamu maunya apa sih? Kalau kamu pengen kaya, kami siap mengumpulkan harta emas perak yang kami punya. Semuanya kami berikan untukmu. Semuanya. Dalam arti biar kami miskin, biar kami gak punya apa-apa, semua harta yang ada kamu miliki semua. Tapi tolong, berhenti. Jangan dakwahkan Islam. Jangan ngajak kami mengucapkan la ilaha illallah. Karena ngerti artinya apa konsekuensinya. Muhammad, kamu kalau ingin wanita, bersenang-senang dengan wanita, akan kami berikan anak-anak perempuan kami yang cantik-cantik itu untukmu, sudahlah. Meng mandeko. Ojo dilanjutke, ajalah. Aja dilanjut, nak. Wis. Aja nyalah-nyalah, nak. Aja ngomong-ngomong, wis, ya. Nabi Muhammad ditawarin lagi. Itu dalam kesempatan yang sama. Muhammad, kamu pengen jadi raja di tanah Arab ini? Tenang. Akan kami angkat engkau menjadi raja di tanah Arab. Bukan raja di satu negara. Raja di tanah Arab. Gratis. Gak usah pakai kampanye. Gak usah keluar biaya. Ujuk-ujuk jadi raja. Kalau itu yang kamu maukan, sudah. Besok kami angkat kamu jadi raja. Tapi mandeko. Jangan ngajak kami mengucapkan la ilaha illallah. Kamu jangan melarang kami melakukan tradisi-tradisi seperti itu. Itu sudah turun-temurun leluhur-leluhur kami yang melakukannya. Warisan budaya itu. Kamu sakit ya? Kalau kamu sakit, Muhammad, kami carikan tabib atau dokter yang paling mantap seluruh di Jazirah Arab ini. Supaya mengobati kamu. Artinya apa? Godaan ini. Godaan itu ya akhirnya perempuan, harta, kekuasaan, fisik yang sehat. Tapi itu semua ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau jelaskan, bukan itu tujuannya. Bukan itu Islam diturunkan. Bukan karena itu kita berdakwah sampai detik ini. Bukan. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk cari jabatan dan kedudukan, bukan untuk mengejar kesenangan wanita, bukan. Nabi Muhammad SAW dan para nabi, para rasul semuanya mengajarkan untuk kita, bukan itu tujuan Islam diturunkan. Tujuannya hanya satu. Ayo, sama-sama beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukannya. Ayo kita beribadah kepada Allah, jangan menyerahkan ibadah kepada selainnya. Itu tujuan Islam. Itu yang tauhid diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan tauhid yang diperjuangkan ternyata ujung-ujungnya kekuasaan. Ujung-ujungnya kursi. Ujung-ujungnya politik. Ujung-ujungnya bagi-bagi duit. Bukan itu. Dikasih duit, maju. Dikasih duit, ke sana. Gak ada duit, sorry ya. Dakwah Nabi Muhammad tidak demikian. Kalau itu tujuannya, ya sudah, gak ada cerita. Sejak ditawarin, kamu mau jadi raja? Iya, jadi raja dong. Selesai. Wong dari awal udah ditawarin. Mau kaya raya? Ya, kaya raya. Udah, duduk manis. Emas perak datang, emas perak datang. Seluruh jazirah Arab, tanah Arab mengumpulkan. Tapi kan bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Alhamdulillah, ahlus sunnah ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang punya pangkat, kedudukan, jabatan, tidak usah takut, khawatir dengan ahlus sunnah. Orang bakal diganggu jabatan, kedudukannya. Yang penting ibadah hanya kepada Allah. Yang punya bisnis, usaha, proyek, gak usah khawatir terganggu dengan ahlus sunnah. Kita gak urus yang seperti itu. Monggo, itu milikmu, silahkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah sejak awal ditawari loh. Kenapa? Tauhid yang beliau perjuangkan. Kalimat la ilaha illallah yang beliau perjuangkan itu. Tujuannya bukan kekuasaan. Tujuannya bukan pemerintahan. Tujuannya bukan kursi. Tujuannya bukan harta. Tujuannya bukan proyek. Ya. Bukan itu. Tapi tujuannya umat manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanusiakan manusia. Nah, manusia itu mulia. Allah tinggikan derajatnya. Tidak pantas, tidak layak menghambakan diri kepada benda, kepada pohon. Enggak pantas, enggak level. Enggak pantas manusia kok kemudian hormatnya kepada pohon sambil semedi. Kasih dupa kemenyan sesajen. Duduk bersila. Mengucapkan mantra-mantra. Enggak level. Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan-perbudakan seperti ini. Tidak pantas dan tidak layak seorang manusia, makhluk mulia, takut kepada batu. Batu, benda mati. Enggak berani lewat sana. Takut kalau tidak diberi sesaji, terjadi malapetaka dan bala. Kalau tidak diberi sesaji, hujan tidak turun. Kalau tidak diberi sesaji, tangkapannya, tangkapan lautnya berkurang. Kalau tidak diberi sesaji, akan sakit. Kalau tidak diberi sesaji, penyakit menular satu desa, wabah. Kasih ini, kasih itu. Enggak level. Itu bukan derajat manusia. Nabi Muhammad ingin menyelamatkan umat ini. Jangan begitu, itu enggak level. Ibadah itu pada Allah. Minta kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Zat yang maha kuasa di sana itu. Ibadahmu serahkan sepenuhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak level. Dan bukan derajat manusia. Takut kepada benda. Jimat, raja, atau yang semisalnya. Benda mati. Yang buat manusia itu sendiri. Megangnya harus hati-hati. Sambil dicium pusokonya itu. Itu hati-hati. Taati pusaka. Letakkannya gak boleh sembarangan. Walat. Harus pelan-pelan di atas lemari. Kunci. Setahun sekali dimandiin. Pakai kembang setaman. Jamasan. Kalau gak dimandiin, klotak, klotak, klotak, klotak, klotak, klotak. Bunyi dia. Di dalam lemari, apa, dalam laci lemari. Klotak, klotak, klotak, klotak, klotak, klotak. Ya, skenarionya jin kayak gitu. Jin mampu. Kalau cuma buat klotak, klotak, klotak, klotak, itu jin bisa. Marah nih dia. Udah, turunin. Wah. Dihormati betul. Takzim. Penuh pengagungan. kan itu. Diyakini keris ini menjadi sumber kemakmuran. Keris ini menjadi sumber keselamatan. Ya kan? Keris ini sebagai sumber kemenangan, sumber kesuksesan. Masya Allah. Benda mati, Mas. Minta kesuksesan, minta keselamatan, mohon keberhasilan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu adalah ibadah. Nabi Muhammad bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Berdoa itu termasuk ibadah. Karena ibadah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Berangkat kerja, ayo Allah, cimate keri. Ini sudah khawatir aja nih. Dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek. InsyaAllah. Ketergantungan kita kepada benda mati, padahal Allah selalu ada bersama dengan hambanya, menolong, membantu, mendengar, melihat. Kenapa kita tidak minta kepada Allah yang Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Allah sudah berfirman, udu'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku kabulkan doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyu'minu bi walyu'minu la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, katakan sesungguhnya aku maha dekat, aku kabulkan setiap orang yang mau berdoa kepadaku, minta kepada Allah, bukan terikat dengan benda-benda tadi. Kita manusia, makhluk mulia, kenapa terikat dengan benda-benda mati? Peraturan pusat, ya, panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil, ya kan? Calon pegawai negeri sipil ketika masuk ruang ujian harus diperiksa, tidak boleh bawa jimat. Tahun ini peraturannya, walaupun alasannya karena akan mengganggu peserta yang lain. Masya Allah. Sarjana, Mas. S1, S2. Mahasiswa. Loh, mahasiswa. IP-nya 3, sekian. Cum laude. Cum laude loh. Istimewa sekali. Ya kan? Masya Allah. Mau masuk ruang ujian, bawa raja, bawa kantong kecil, diselipkan biar gak ketahuan, dalam pakaian dalam, mau bilang celana dalam gak enak, kan gak mungkin diperiksa. Ini orang-orang yang katanya pinter, terpelajar, berpendidikan, gak level kan, bergantung pada benda, apa hubungannya? Persiapan, kerjakan soal-soal, kalau bisa lulus nanti, bukan? Terus emang kalau ada gitu terus jadi pinter gitu? Kalau gitu ngapain juga kuliah? Tinggal beli seperti itu, duduk manis di rumah, pinter, pinter, pinter, kan gitu? Percuma dong dia kuliah sampai tinggi, kalau ternyata dia berkeyakinan kelulusannya nanti ditentukan oleh ini. Walaupun sebagai sebab, meskipun dikatakan sebagai wasilah, perantara, tapi dia tergantung. Buktinya, kalau dia gak bawa, aduh, orang lulus kayak gitu. Gagal maning, gagal maning. Iya kan? Terpelajar loh Mas, berpendidikan. Itu sudah diperiksa sama panitia, dicari. Ditemukan ini, ditemukan itu. Sama panitia, disimpan, masuk ke dalam kotak, dikunci. Selesai ujian, keluar dari ruang, nanti diserahkan kembali. Itu pun, selesai ujian bubar semua, diperiksa di lokasi. Insyaallah, ana cabe kering, ana bawang putih, ana apa merica. Masyaallah. Bener apa ora, Kang? Yang pernah ikut ujian CPNS apa ngene? Itu ditemukan barang-barang seperti itu. Apa hubungannya? Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan supaya manusia itu betul-betul derajatnya tinggi gitu loh. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam itu. Beliau memperjuangkan supaya kita selamat. Jangan kemudian diperbudak oleh benda-benda seperti ini. Diperbudak oleh makhluk. Sampai takutnya kita, harapnya kita bukan lagi kepada Allah tetapi kepada benda dan makhluk. Jangan. Ibadah itu. Barakallahu fiik. Supaya kita faham bahwa tauhid, kalimat tauhid yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah rampung urusannya, belum. Yang diperjuangkan Nabi Muhammad agar setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia betul-betul beribadah kepada Allah dan beribadahnya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Yang diperjuangkan Nabi Muhammad adalah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah kita terangkan sedikit pada sesi pertama tadi. Tinggalkan itu semua. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Jangan bawa makna dan arti kalimat la ilaha illallah ke politik. Jangan bawa arti dan makna la ilaha illallah untuk bisnis. Jangan. Jangan kotori perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin membacakan sedikit keterangan dari al-imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Makrizi rahimahullah. Beliau wafat tahun 845 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa? 600 tahun yang lalu ya. Kalau meninggalnya 845, sekarang kan 1440 ya kan? Berarti kurang lebih berapa? 600 tahun yang lalu. Al-imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Makrizi rahimahullah. Beliau, nama lengkapnya itu Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim al-Husayni al-Ubaidi al-Ba'li al-Asr Abu al-Abbas. Beliau lahir tahun 766 Hijriah di negeri Mesir. Beliau ulama bermadhab Syafi'i. Al-Imam Al-Makrizi rahimahullah itu termasuk ulama yang bermadhab Syafi'i. Guru-guru beliau adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Seperti Al-Haythami, Al-Iraqi, Al-Balqini, Ibn Khaldun, At-Tanuhi, dan yang lain. Itu Al-Imam Al-Makrizi rahimahullah. Kalau biografinya cukup panjang, tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa Al-Imam Al-Makrizi rahimahullah itu termasuk ulama Syafi'iyah, termasuk ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Bisa dicek dalam buku-buku biografi ulama. Yeah. Beliau dalam salah satu tulisannya, kalau judulnya beliau beri judul Tajridut Tauhid Al-Mufid. Memurnikan Tauhid. Kalau yang punya madhab Syafi'i atau mengikuti madhab Syafi'i membahas Tauhid, ini yang dibaca. Keterangannya kurang lebih sama dengan yang kita terangkan tadi. Tapi ada titik tekan di sini yang ingin saya sampaikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lam annal abda la yakunu mutahakikon bi'ibadatillahi ta'ala illa bi'aslaini. Kata Imam Al-Makrizi Asy-Syafi'i, ketahuilah bahwa seorang hamba belum bisa dikatakan mewujudkan dan merealisasikan ibadah kepada Allah kecuali bi aslaini, kecuali dengan dua dasar. Yeah. Kalau untuk disebut beribadah kepada Allah itu harus memenuhi dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani ikhlasul ubudiyah, Yang kedua, ikhlas ketika beribadah. Jadi siapapun kita yang ingin beribadah, melaksanakan konsekuensi kalimat La ilaha illallah, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sesuai petunjuk dan arahan Nabi Muhammad SAW. Jangan coba-coba ingin beribadah sementara tidak ada contoh dan tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, harus ikhlas. Ketika melaksanakan ibadah, ikhlas. Tidak ada tendensi apa-apa. Tidak dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni. وَالنَّاسُ فِي هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ. Pada prakteknya, umat manusia menjadi empat kelompok. Pertama, ahlul ikhlasi wal mutaba'ah. Pertama, mereka yang beribadah dengan ikhlas dan sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Fa'a'maluhum kulluha lillah. Wa aqwaluhum wa man'uhum wa ata'uhum wa hubbuhum wa bughduhum kullu dhalika lillah. Kelompok pertama ini ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad alaihi salam, maka amal ibadah mereka hanya untuk Allah. Yang mereka perbuat, yang mereka ucapkan, memberi, tidak memberi, cinta, benci, apapun itu pasti lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuriduna minal ibadi jazaan wala syukura. Mereka tidak mengharap balasan atau sekedar ucapan terima kasih dari orang. Dia ibadah-ibadah, mau dipuji, mau dibenci, tetap aja dia ibadah. Tetap saja dia ibadah. Ini kelompok yang pertama, ikhlas betul-betul untuk mengharap ridha Allah, menginginkan surganya, dan sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita inginkan ini, ya kan? Harus dinilai. Sudah ikhlas ataukah belum? Sesuaikah dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu wasallam ataukah belum? Yang kedua, man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ata lahu wa haula'i syirarul khalqi. Kelompok kedua, enggak ikhlas, juga enggak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ruki dua kali. Ikhlas enggak. Ditanya, ada petunjuknya dari Nabi? Enggak tahu. Ada tuntunannya dari Rasulullah? Enggak. Ikhlas enggak, terpaksa juga. InsyaAllah. Kata Imam Al-Makrizi Asy-Syafi'i, wa haula'i syirarul khalqi. Mereka itu makhluk yang paling buruk. Yang paling buruk. Wahumul mutazayyinuna bi'a'malil khairi yura'una bihannas. Kelompok kedua ini, mereka yang tampilan luarnya, lahiriahnya, berbuat baik, beramal soleh, beribadah, tetapi yura'una bihannas. Yura'una bihannas. Tujuannya apa? Supaya dilihat dan dipuji orang. Enggak ikhlas. Yang ketiga, al-dharbu thalith, man huwa mukhlisun fi a'malihi lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amri. Kelompok yang ketiga adalah orangnya ikhlas, tapi yang dia lakukan itu ternyata tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kajuhalil ibadi wal muntasibina ila zuhdi wal faqri wa kullu man abadallaha ala ghairi muradihi. Kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang jahil, gak ngerti ilmunya. Dia senangnya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Dia gak peduli ini ada tuntunannya apa enggak. Apik kan? Bagus kan? Masa gitu jelek? Masa dilarang? Semangat, ikhlas. Tapi gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Nah. Wasya'nu laisa fi ibadatillahi faqat bal fi ibadatillahi kama aradallah. Jadi urusannya itu bukan cuma beribadah, tapi ibadah itu harus sesuai aturan. Harus sesuai aturan. Yang keempat, ad-darbu rabi'u man a'maluhu ala mutaba'atil amri lakinnaha li ghairillahi ta'ala. Yang keempat adalah orang yang beribadah sudah sesuai petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata dia ibadah itu tidak ikhlas. Yang dia cari adalah pujian dan sanjungan dari orang lain. Ya. Karena fanatisme, ya. Dia berinfak, dia bersedekah, dia belajar, dia berjihad supaya dibilang pinter, supaya dibilang baik hati, supaya dikatakan dermawan, supaya disebut-sebut pemberani, supaya ditulis di dalam sejarah. Tujuannya itu ternyata. Supaya dikenang oleh anak cucu. Itu. Oh, itu tujuannya. Kalau enggak dikenang anak cucu, kecewa gitu. Kalau namanya enggak ditulis dalam buku sejarah, marah gitu. Ini juga merugi. Yang kita inginkan tentunya adalah kelompok yang pertama. Mereka yang beribadah ikhlas karena Allah. Dan ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Nabi Muhammad SAW. Itu pun bagian dari konsekuensi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama memeriksa dan introspeksi diri sejauh mana sudah memahami dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita husnul khatimah.